Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan awal waktu zuhri az-zawal. Awal waktu zuhur adalah tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu masiru dhilli syai' mitlahu. Dan akhir waktu zuhur apabila bayangan sesuatu telah sama dengan bayangan tersebut, telah sama dengan bendanya. Apabila bayangan sesuatu telah sama dengan bendanya, siwa fai'iz zawal, selain bayangan yang muncul pada waktu zawal. Wa huwa awwal waqtil asr, dan itulah awal waktu asar, yaitu apabila bayangan suatu benda telah sama dengan benda tersebut. Wa akhiruhu ma damati syamsu baydha'a naqiyatan. Dan yang di luar sana, yang luar ya, memang sini. Wa akhiruhu ma damati syamsu baydha'a naqiyatan. Dan akhir waktu asar apabila matahari masih terang dan bercahaya. Dan telah kita jelaskan yang benar ini adalah waktu ikhtiar. Adapun waktu ittirar itu sampai terbenam matahari, sampai terbenam matahari. Jadi waktu asar itu ada dua waktu. Dan yang di luar, yang sini. Baik. Waktu asar itu ada berapa? Waqas. Apa aja? Pertama waktu ikhtiar, yang kedua ittirar. Kapan mulainya waktu ikhtiar? Man abdur'uf. Kapan mulainya dan kapan berakhirnya? Iya, awal waktu asar kapan? Sampai kapan? Sampai mendekati waktu maghrib. Baik, ada yang tahu yang lain? Kapan waktu ikhtiar? Akhirnya, waktu ikhtiar, matahari mulai menguning. Baik. Atau, seperti yang disebutkan Syekh Syaukani, madamati syamsu bayda'a naqiyatan. Waktu ikhtiar, sampai kapan? Apa? Awalnya, mulai matahari menguning. Baik. Akhirnya, sampai terbenam matahari ahsan. Dan di jadwal yang Anda bagikan, ini ada kesalahan fatal, yaitu pada hadis tentang awal waktu duhur. Hadis Abdullah bin Amr bin Auf, riwayat Muslim. Ini hadis yang sempat membingungkan, ternyata salah cetak. Dikatakan di situ wa waktu zuhri, yang benar wa waktul asr. Rubah ya. Yang benar wa waktul asr ma lam tasfarra asy-syams. Al-asr. Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa waqtul asr, bukan waktu zuhur. Wa waqtul asri ma lam tasfarra asy-syamsu. Akhrajahu Muslim. Dan waktu asar selama matahari belum menguning. Artinya kalau dia sudah menguning, habis waktu asar. Dan yang dimaksud habis waktu di sini adalah waktu ikhtiari, waktu yang terpilih. Adapun waktu ittirari, waktu yang darurat, maka dimulai dari situ. Dimulai dari istiraru syams, ketika matahari menguning, sampai terbenamnya matahari. Dan ini hukumnya haram, seperti sifatnya orang-orang munafik, kecuali kalau ada suatu alasan darurat. Baik, ini kesimpulan pelajaran yang telah lalu. Kita lanjutkan. Tapi sebelumnya ada dua pendapat yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang akhir waktu ikhtiar. Siapa ingat? Tentang akhir waktu ikhtiar. Ada dua pendapat yang berbeda, dan ada pendapat yang menjamak antara keduanya, mengumpulkan antara keduanya. Antum akhir. Baik. Masuk waktu apa? Awal atau akhir itu? Awal waktu apa? Awal waktu asar. Waktu ittirarin. Awal waktu asar ittirarin. Baik. Harus antum jelaskan awal waktu asar ittirarin. Waktu yang darurat. Baik. Kalau waktu yang tidak darurat, kapan masuk waktu asar? Akhir. Hah? Iya. Waktu ikhtiar. Ahsanta. Kalau bayangan benda sudah dua kali lipat dengan bendanya, berarti ittirar. Habis waktu ikhtiar. Masuk waktu ittirar. Baik. Pendapat yang kedua, sampai matahari menguning. Ahsan. Pendapat yang lain, bagaimana cara menggabungkan? Baik, nafas. Cara menggabungkan, karena sebetulnya dua-duanya ada dalilnya, maka digabungkan oleh Syekh. Jadi dia mulai sholat pada waktu bayangan satu benda telah dua kali lipat dari panjang bendanya sampai berakhir pada matahari menguning. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa awwal waqtil maghribi ghurub asy-syams. Dan awal waktu maghrib adalah terbenamnya matahari. Awal waktu maghrib adalah terbenamnya matahari. Ini berdasarkan dalil-dalil yang ada. Di antaranya di dalam as-sahihain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal maghriba idza wajabat." Dan waktu maghrib apabila telah terbenam matahari. Dan ini ijma', ijma' ulama, kesepakatan seluruh ulama bahwa apabila telah terbenam matahari, maka masuk waktu maghrib. Maka masuk waktu maghrib. Dan wajib sholat pada waktu tersebut dengan bersegera. Kenapa harus bersegera? Karena itulah amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Fastabiqul khairat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan-kebaikan, yakni bersegera. Demikian pula dalam hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya tentang ayyul a'mal afdalu, ayyul a'mal ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Baik, salat pada waktunya, yakni di awal waktu. Tetapi bukan maksudnya bersegera lalu meninggalkan sholat sunnah. Tidak. Maksudnya bersegera di situ sudah termasuk azan dan sudah termasuk sholat sunnah. Jadi bukannya masuk waktu langsung sholat, tidak. Kan azan dulu. Dan azan, nanti akan datang pembahasannya, itu diwajibkan ketika sudah masuk waktunya. Ditambah dengan sholat sunnah. Sholat sunnah qabla al-maghrib, terdapat hadis dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qabla al-maghrib." Salatlah kalian sebelum maghrib. Qala hasalatan. Beliau memerintahkan tiga kali. Tsumma qala fi tsalitsah, pada ketiga kalinya beliau berkata, "Liman syaa'a," bagi siapa yang mau. Artinya tidak wajib. Hadis Bukhari dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi, wajib bersegera salat maghrib. Kecuali pada satu hari, di mana hari tersebut justru disunahkan untuk diakhirkan. Baik, siapa yang tahu hari tersebut? Hah? Hari Muzdalifah, tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Tanggal 10 malamnya ya. Yakni siangnya tanggal 9, hari Arafah. Salat maghrib dijamak dengan isya dengan jamak takhir. Baik, kecuali pada hari tersebut. Jadi orang yang wukuf di Arafah, setelah masuk waktu maghrib, langsung bertolak ke Muzdalifah. Jangan sholat maghrib dulu di Arafah. Nanti jamak takhir di Muzdalifah. Kecuali dia khawatir habis waktu Isya, maka sholat di perjalanan. Baik. Ini awal waktu maghrib. Wa akhiruhu zahabu syafaqil ahmar. Dan akhir waktunya adalah hilangnya cahaya merah. Hilangnya cahaya merah. Ini berdasarkan hadis seperti dalam jadwal hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa waqtu salatil maghrib ma lam yaghibi asy-syafaq." Rawah Muslim. Dan waktu salat maghrib selama belum hilang asy-syafaq, cahaya. Yani cahaya yang tersisa dari sinar matahari. Yang tersisa dari sinar matahari. Berarti cahaya di mana maksudnya? Cahaya di ufuk. Di ufuk barat. Atau di langit ufuk barat. Kalau cahaya ini masih ada, berarti masih ada waktu maghrib. Kalau dia sudah menghilang, berarti berakhir waktu maghrib, masuk waktu isya. Dan beliau katakan di sini asyfaqul ahmar, cahaya merah. Tetapi tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang warna cahaya ini. Dan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, cuma dikatakan asyfaq, cahaya. Tidak dikatakan warnanya apa, merah atau putih. Adapun ucapan sahabat, ada yang mengatakan merah dan ada yang mengatakan putih. Namun jumhur ulama mengatakan merah, bukan putih. Tetapi kalau kita kembali kepada dalil, tidak ada keterangan merah atau putih, maka dibiarkan pada keumumannya. Ini yang lebih afdal. Selama masih ada cahaya, belum menghitam langit itu, apakah cahayanya merah atau putih, tetap dia masih waktu maghrib. Adapun di jadwal, beliau mengatakan idza ghaba asy-syafaqul ahmar. Ya, ini satu pendapat. Apabila telah hilang cahaya merah, sama dengan ucapan Asy-Syaukani, dan ini pendapat jumhur. Baik. Syekhuna Abdullah Al-Mar'i hafizahullah mengatakan bahwasannya mencakup cahaya merah atau cahaya putih. Jadi kalau ada cahaya putih ataupun merah belum gelap, berarti masih waktu maghrib. Dan ini adalah waktu yang paling singkat. Baik. Wa huwa awwalul isya, dan itulah awal waktu isya. Jadi kalau sudah hilang cahaya merah, itulah awal waktu isya. Ini bersambung. Waktu maghrib dan waktu isya bersambung. Begitu hilang cahaya merah atau cahaya putih, maka masuk waktu isya. Baik. Dan yang berdasarkan ijma, ulama sepakat ini adalah waktu isya apabila telah hilang cahaya. Baik. Kapan akhir waktu isya? Dikatakan oleh al-muallif rahimahullah, wa akhiruhu nisful lail. Adapun akhir waktu isya adalah pertengahan malam. Akhir waktu isya adalah pertengahan malam. Ini pendapat yang kuat dan bukan sampai ke waktu subuh. Jadi tidak bersambung antara akhir waktu isya dengan waktu subuh. Nah, hadisnya jelas. Sebutkan dalam jadwal hadis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa waqtu salatil isya ila nisfil lail." Rawahu Muslim. Dan waktu salat isya sampai tengah malam. Dan bahkan akhir waktu ini adalah waktu yang paling afdal. Adalah waktu yang paling afdal. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam as-sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bihadhihi as-salati hadhihi as-sa'ata." Kalau Allah tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka melakukan salat ini, yakni salat isya pada waktu ini, yakni di pertengahan malam. Ini waktu yang paling afdal, andaikan tidak memberatkan. Dan ini pendapat yang benar, bahwa waktu isya memang sampai pertengahan malam. Bahkan terdapat dalil dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Isra, "Aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil lail." Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir, yakni waktu zuhur, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, yakni sampai pertengahan malam. Al-ghasaq adalah kegelapan pada pertengahan malam. Lalu kata Allah, "Wa Qur'an al-fajr," dan bacara Al-Qur'an pada waktu fajar, yakni salat subuh pada waktu fajar. Jadi dipisah antara salat pertengahan malam itu dan salat pada waktu subuh. Baik. Dan sunnahnya mengakhirkan waktu isya, ini yang afdal, berlaku juga bagi wanita apabila dia salat di rumah. Tapi manakah yang lebih afdal bagi laki-laki? Berjamaah di masjid, sholat di awal waktu, atau mengakhirkan waktu tapi tidak berjamaah? Yang benar, tetap yang lebih afdol adalah sholat berjamaah. Kenapa? Karena sholat berjamaah wajib bagi laki-laki, dan pahalanya lebih besar dibanding sholat sendiri. Maka jelas dia lebih afdol dari sholat atau dari ibadah sunnah. Baik. Jadi kesimpulannya, awal waktu isya setelah hilangnya cahaya merah dan akhirnya setelah pertengahan malam, setelah masuk pertengahan malam, berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Dan di sini ada keterangan yang penting, kata beliau rahimahullah, nisful lail yu'rafu bimudhi nisful waqti min ghurubi syams ila thulu'il fajar. Pertengahan malam itu diketahui dengan berlalunya setengah waktu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi kalau mau tahu pertengahan malam, hitung berapa jam mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Nah, ini berbeda-beda. Kalau musim panas, singkat. Kalau musim dingin, panjang. Maka hitung, kemudian dibagi dua. Sama dengan waktu zuhur tadi. Waktu zuhur adalah pertengahan waktu siang. Dihitung berapa jam, lalu dibagi dua. Walaysa inda sa'ati tsaniyah asyar da'iman kama yatawahhamul ba'd. Dan bukanlah pertengahan malam itu pada pukul 12 malam selamanya sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Baik. Jadi tidak mesti pertengahan malam itu jam 12 malam. Baik. Yang terakhir, waktu subuh. Qala al-muallif rahimahullah, wa awwalu waqtil fajri idza syaqqal fajr. Dan awal waktu fajar, yakni waktu subuh, al-fajr adalah nama lain dari salat subuh. Jadi hati-hati. Kalau dikatakan fajar, bisa jadi maksudnya adalah subuh, solat subuh. Dan awal waktu subuh, idza syaqqal fajr, apabila fajar telah merekah. Apabila fajar telah terbit. Ini awal waktu subuh. Baik. Ini berdasarkan dalil-dalil, di antaranya hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, wa waktu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams, rawahu Muslim. Dan waktu salat subuh dari terbitnya fajar selama matahari belum terbit, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Kemudian bagaimana mengetahui terbitnya fajar? Maka yang dimaksud di sini adalah fajar shadiq, bukan fajar kadzib. Fajar yang benar, bukan fajar yang dusta. Ada satu syair, la ta'jabanna fi awwali ma tara fa inna awwala fajrin fajrun kadzub. Jangan kamu terkesan pada pandangan pertama, sebab fajar yang pertama itu adalah fajar yang dusta. Jadi jangan mudah tertipu lihat orang dari penampilan pertama. Selama kita belum kenal dia secara benar, maka jangan terlalu percaya. Baik. Tapi ini bukan berarti berprasangka buruk, cuman berhati-hati. Jadi fajar itu terbagi dua, fajar shadiq dan fajar kadzib. Bagaimana membedakannya? Perbedaannya ada tiga. Yang pertama, fajar kadzib itu mumtaddun la mu'tariq. Fajar kadzib, fajar dusta, itu mumtaddun. Mumtaddun maknanya mustatil. Ini istilah-istilah, kalau antum baca kitab-kitab para ulama, istilah-istilah ini mungkin awalnya agak susah dipahami apa maksudnya. Maka perhatikan, fajar kadzib itu, fajar dusta, bentuknya mumtaddun, maknanya adalah mustatilun. Mustatilun, tak to ya lam, mustatilun, meninggi dari atas ke bawah. Paham? Bentuknya meninggi. Adapun fajar shadiq, bentuknya mu'tariq, maknanya adalah mustatirun, mustatirun, yaitu melebar dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Apa yang maksud yang meninggi dan dari kiri ke kanan? Cahaya putih atau benang putih, putih di langit, di ufuk timur. Kalau antum lihat di ufuk timur ada benang putih dari atas ke bawah meninggi. Meninggi itu apa? Vertikal atau horizontal? Hah? Vertikal. Baik. Kalau antum lihat dia vertikal, berarti itu fajar kadzib. Saat itulah azan subuh pertama. Saat itulah azan subuh pertama. Makan sahur, silakan makan sahur. Karena itu fajar, fajar kadzib. Tapi kalau antum lihat dia sudah horizontal, sudah melebar, maka itulah fajar shadiq, itulah waktu subuh. Hanya masalahnya ini tidak bisa dilihat dari semua tempat. Kenapa? Karena terganggu dengan cahaya lampu-lampu yang sudah banyak sekali. Lampu jalan, lampu rumah terganggu. Jadi bisanya dilihat mungkin di padang pasir, di pantai, atau dari atas gunung. Baik. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, fajar kadhib, dia tadinya terang, kemudian berubah terus berubah menjadi gelap. Tadinya sudah terang, tiba-tiba hilang jadi gelap. Sebaliknya, kalau fajar shadiq akan semakin terang. Fajar shadiq akan semakin terang. Baik. Perbedaan yang ketiga, kalau fajar kadhib, fajar dusta, itu terputus dari ufuk. Tidak bersambung dengan ufuk. Terputus dengan apa? Dengan kegelapan. Sedangkan fajar shadiq muttasilun bih, bersambung dengan ufuk. Tidak terputus dengan suatu kegelapan. Ini cara membedakan, tiga cara membedakan fajar shadiq dan fajar kadhib. Baik. Dan juga termasuk sunnah bersegera untuk sholat subuh. Sampai disebutkan di dalam As-Sahihain, ketika Rasulullah SAW selesai sholat subuh, maka para wanita yang ikut sholat dikatakan oleh Aisyah, "Tsumma yarji'na ila buyutihunna la yu'raf la ya'rifuhun la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas." Kemudian para wanita ini kembali pulang ke rumah-rumah mereka dan tidak ada satupun yang dapat mengenali mereka. Kenapa? Minal ghalas. Karena sangat gelap. Karena sangat gelap. Artinya betul-betul masih gelap. Tapi tentunya sudah dipastikan fajar sudah terbit. Maka ini sunnah. Maka ini sunnah. Mempercepat sholat subuh. Baik. Tetapi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asfiru bil fajar." Nah, hadisnya sahih. "Asfiru bil fajar." Terangkan dulu, yakni biarlah malam menjadi terang dulu, baru kalian sholat subuh. Maka dijelaskan para ulama, hadis ini bermakna dua. Dan bukan bermakna ta'khir, bukan bermakna mengakhirkan waktu subuh. Tapi maknanya dua. Makna yang pertama, pastikan sudah masuk waktu fajar. Artinya pastikan fajar shadiq sudah terbit. Ini makna yang pertama. Baik. Makna yang kedua adalah memperpanjang bacaan. Jadi dia mulai ketika masih sangat gelap dan sudah dipastikan fajar telah terbit, dan dia perpanjang bacaan. Tapi itu pun kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, hendaklah dia selesai dari sholatnya tetap ketika masih gelap. Jadi kesimpulannya, hadis tersebut bukan berarti mengakhirkan waktu subuh. Baik. Dan ini merupakan ijma ulama, yakni ijma ulama waktu subuh apabila telah terbit fajar shadiq. Fajar yang kedua, al-fajr tsani. Fajar yang kedua, bukan fajar yang pertama. Wa akhiruhu tulu'u syams. Sedangkan akhir waktu subuh adalah terbitnya matahari. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, "Man adraka min as-subhi raq'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang mendapati subuh satu rakaat sebelum terbit matahari, maka dia telah mendapati subuh. Artinya orang tersebut dianggap masih sholat pada waktunya kalau dia mendapati satu rakaat sebelum terbit matahari. Dan itu juga berarti terbitnya matahari adalah akhir dari waktu sholat subuh. Hadis ini sangat penting dipahami, sebab kalau seorang meninggalkan waktu atau menyia-nyiakan waktu sholat subuh dengan sengaja, tapi dia dapat satu rakaat sebelum terbit matahari, sholatnya sah. Sholatnya sah. Ini kalau dia menyia-nyiakan waktu sholat subuh dengan sengaja. Kan kita sudah jelaskan sebelumnya, siapa yang menunda-nunda waktu dengan sengaja sampai keluar waktunya, maka tidak sah sholatnya. Tetapi kalau dia dapat satu rakaat saja, subuh kan dua rakaat. Kalau dia dapat satu rakaat saja sebelum terbit matahari, maka sholatnya sah. Cuma dia berdosa. Sholatnya sah dan dia berdosa. Baik. Alhamdulillah, kita telah selesai dari penjelasan 5 waktu sholat. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

dari satu jalan. Dan ini adalah tingkatan hadis yang paling sahih. Adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Tingkatan yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari saja. Yang ketiga diriwayatkan oleh Muslim saja. Yang keempat diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim dan sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Yang kelima yang diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim yang sesuai dengan syarat Bukhari. Yang keenam yang diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim yang sesuai dengan syarat Muslim. Yang ketujuh dan yang terakhir diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim dan tidak sesuai syarat Bukhari, tidak juga sesuai syarat Muslim. Ini jelaskan para ulama. Jadi tujuh tingkatan hadis standarnya adalah riwayatan Bukhari dan Muslim. Sebab dikenal, diketahui bahwa mereka yang paling ketat di dalam memberikan standar hadis itu sahih atau tidak. Ana punya buku 99 hadis ulama Bukhari Muslim muttafaqun alaih dengan penulis Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di. Apa hadisnya sahih? Sebutkan riwayat hidup penulisnya. Ini ujian ini ceritanya. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, hadis-hadis yang paling sahih apabila diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan seluruh hadis di bawahnya mengikuti standar mereka. Tingkat kesahihannya mengikuti standar mereka. Ini kitabnya aslinya berjudul Mahjatul Qulubil Abrar. Kitab yang dikenal oleh para ulama. Karya seorang imam besar di abad ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ini guru yang paling berpengaruh terhadap Al-Syekh Faqihul Asr Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Guru beliau yang paling berpengaruh dan satu kota dengan beliau, yaitu di kota Kunaizah di provinsi Qasih. Alhamdulillah kemarin kita telah mendatangi kota ini atau provinsi ini untuk belajar dari para ulamanya. Jadi Syekh Al-Sa'di dan Syekh Al-Utsaimin itu akalnya sama, dari provinsi Qasih, dari kota Kunaizah, kurang lebih 5 jam dari kota Madinah. Dan beliau meninggal pada tahun 1376 Hijriah. Bagaimana hukum membaca ta'awudz pada setiap rakaat dalam salat? Sebenarnya telah kita jelaskan. Ini khilaf dalam para ulama. Ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah berdasarkan pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah dibaca pada setiap rakaat. Adapun Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala berpendapat cukup dibaca pada awal rakaat atau rakaat pertama. Sebab asal kewajiban membaca Al-Quran, membaca ta'awud adalah perintah Allah. Fa'idha qara'ta Al-Quran fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Apabila kalian membaca Al-Quran, maka hendaklah kalian memohon perlindungan kepada Allah dari syaitanir rajim. Iya. Maka wajib bagi kita setiap membaca Al-Quran, mulai membaca Al-Quran, membaca a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Iya. Kalau tidak ada suatu hal yang memutuskan kita dengan antara bacaan Al-Quran dari pembicaraan-pembicaraan dunia, maka tidak perlu membaca lagi a'udzu. Maka setelah ayat pertama, setelah rakaat pertama, kan tidak ada pembicaraan masalah dunia di situ. Cuma ada zikir kepada Allah, tasbih, tahmid. Sehingga rakaat kedua tidak perlu lagi mengulang ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang menjadi pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ustaz salat fardu yang menggunakan ta'awudz setelah istiqtah, apa hanya Fatihah pertama atau setiap rakaat sampai selesai? Ditunggu jawabannya. Ta'awud tadi sudah kita jawab. Adapun istiqtah sama, cuma istiqtah cuma di awal. Adapun Fatihah harus pada setiap rakaat. Bismillah Pak Kiai, bagaimana tata cara istighatsah sesuai syariat, berjamaah atau sendirian? Istighatsah itu artinya talabul ghaus, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi suatu musibah atau suatu hal yang berat. Jadi sama juga dengan doa.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan dia untuk mengangkat pakaiannya. Itu sudah jelas, bukan karena sombong dia melakukannya. Baik. Jadi yang benar, yang rajih dalam masalah ini, mengangkat pakaian yang sampai menutupi mata kaki itu hukumnya wajib, dan memanjangkannya itu hukumnya haram. Staf dalam wirid setelah sholat fardu ditambah membaca surat Al-Baqarah dua ayat terakhir yang berbunyi amanur rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai selesai, itu benar atau tidak? Mohon dijawab Ustaz. Anda tidak tahu dalilnya, kalau ada dalil khusus dibaca ketika sehabis sholat, Allah alam. Hanya saja membaca dua ayat ini memiliki keutamaan. Kita baca pada waktu malam, baik sehabis sholat maupun sebelum tidur ataupun dalam keadaan apa saja. Tidak dikhususkan hanya ketika sehabis sholat saja. Dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayatayn min akhir surah Al-Baqarah fi lailatin kafatahu." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada satu malam, maka itu mencukupi baginya. Artinya dengannya Allah melindungi dia. Barangkali yang bisa kita jawab, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya Anda mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.